semua. Aku milik Maimuna, suka wajah Jamila. Aku aku milik Maimuna, suka wajah Jamila. Aisyah suka semua. Ladies and gentlemen, please welcome I, Gomez LX, Remix. It's di kampung, jangan di kota, nanti korupsi. I'm Gomez LX. Thank you. sendiri jangan pakai barang orang lain. Ya dikit di kampung jangan hits di kota nanti kau rusak. Put your hands up everybody. I get what we say. Who are you? Gabor Frisello Remax.